والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mudah-mudahan Allah yang maha tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang-orang yang berhati bersih. Karena di antara umat Islam ada empat kelompok. Satu, orang yang amalnya pas-pasan tapi hatinya bersih. Insya Allah sekecil apapun amal, kalau benar hatinya bersih, bisa jadi ahli sorga. Mau dengar ceritanya, hadisnya tentang ini? Jadi suatu saat, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah di masjid mengatakan, bersabda beliau, akan masuk seorang ahli sorga. Semua para sahabat melihat ke pintu itu. Lalu masuklah seorang pemuda Ansor, janggutnya basah oleh air wudhu, tangan kirinya membawa terompah. Besoknya Rasulullah bersabda hal yang sama. Sampai tiga kali, maka Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat, penasaran, amal apa yang dimiliki orang ini sampai Rasul menjamin ini adalah ahli sorga. Maka datang ke rumah beliau dan berkata begini, wahai sahabatku, saya ada masalah bertengkar dengan bapak saya. Saya sudah berjanji tidak pulang ke rumah tiga hari. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Ya, jawabannya sederhana. Silakan. Tiga hari tiga malam menginap. Dan diperhatikan, ternyata yang disebut ahli sorga ini tidak istimewa amalnya. Bangun tidur, tidak kelihatan sholat malam, hanya selalu berzikir. Dan tidak berkata selain yang baik. Sampai hari ketiga dikatakan, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan ayah saya. Cuma saya ingin tahu karena Rasul bersabda demikian. Tapi sesudah saya perhatikan, amalmu ternyata biasa saja. Apa yang dikatakan? Ya, seperti yang engkau lihat, amal saya begini adanya. Oh gitu, mulailah suudon. Ketika mau pulang, dikatakan satu hal. Tapi ada satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak memendam kebencian terhadap seorang muslim pun. Dan di hati ini tidak ada rasa dengki dengan nikmat apapun yang Allah bagikan kepada hambanya. Amal sederhana, hati bersih, sorga jaminannya. Sebuah pengantar dari guru yang kita cintai, Agim, yang telah memberikan sedikit gambaran kepada kita betapa selama ini barangkali kita salah. Apa yang kita katakan usaha untuk masuk ke dalam surga adalah begitu beratnya amal kita. Ternyata justru amal-amal yang sederhana yang mampu memasukkan kita ke dalam surga. Nah, selanjutnya amal-amal seperti apa lagi yang akan memasukkan kita ke dalam surga? Untuk itu bersabarlah, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.